Ada pertanyaan. Jika seorang suami mengatakan kata cerai kepada istri 3 kali dalam 1 hari, dalam 1 hari itu juga, apakah termasuk jatuh talak 3 atau baru talak 1? Yang rajih, barakallahu fikum, jatuh talak 1. Karena talak 3 itu setelah diselingi rujuk. Talak, kemudian rujuk, dan talak lagi 2. Kemudian rujuk lagi, dan talak lagi baru 3. Tetapi kalau tidak diselingi dengan rujuk, saya talak 3 kali, tetap jatuhnya 1. Atau 13 kali saya talak, tetap jatuhnya 1. Atau 33 kali seperti dikir, tetap jatuhnya 1. Sehingga talak 3 itu barakallahu fikum yang diselingi dengan rujuk. Ada catatan suami berkata dalam keadaan marah, sama saja. Karena urusan masalah talak nikah cerai itu jidduhu najid, azluhu najid. Seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Nah, kecuali kalau gak sadar. Seperti orang igau atau orang mabuk. Nanti ketika sadar baru ditanya, kamu serius menceraikan? Oh, saya cuma mimpi itu. Memang kamu benci sama saya, kok mimpinya menceraikan? Enggak, mimpinya menceraikan orang lain. Apakah ulama, apa ini? Apakah ulama tidak menerangkan tentang para pendusta? Ya jelas menerangkanlah. Bagaimana mungkin tidak diterangkan para pendusta? Riwayat-riwayat menjadi jelas mana sahih mana dhaif itu karena dijelaskan. Siapa yang thiqah, siapa yang pendusta? Barakallahu fikum. Nanti kalau disebutkan kedustaannya, nanti jatuh kehormatannya. Loh, dia sendiri yang menjatuhkan kehormatannya dengan dusta. Barakallahu fikum. Yang sering terjadi, itu bukan kedustaan. Salah berita. Dia dengar dengan kuping kanannya, langsung masuk ke lidahnya, tiba-tiba bergerak lidahnya. Oh, saya dengar begini. Padahal beritanya tidak benar. Kuping kirinya masuk, langsung bergerak lidahnya. Padahal harusnya kabelnya dari kuping jangan ke lidah. Dari kuping itu ke hati dulu. Ini perlu disampaikan atau tidak. Yakin benar atau tidak. Terus dari hati difikirkan. Ini perlu dijelaskan, perlu tabayyun, perlu tasabbut. Benarkah beritanya? Berpikir. Ada 2 yang perlu difikirkan. Pertama, benar atau tidak beritanya, harus tasabbut, tabayyun. Kedua, kalaupun benar, perlu disampaikan atau tidak? Wah, ternyata benar. Dia sama istrinya, ya gak usah disampaikan. Itu berita urusan dalam negeri. Ngapain kita bicarakan urusan rumah tangga orang? Tapi benar loh. Ya walaupun benar. Barakallahu fikum. Tapi kalau berkaitan dengan agama, apalagi dusta dalam berbicara agama, ini wajib dijelaskan setelah terbukti benar. Afan Ustaz, ada jawaban yang bagus untuk orang yang bertanyakan tentang agama Islam. Kenapa tidak menghapus perbudakan padahal mengandung penindasan dan kesenjangan sosial? Barakallahu fiikum. Di dalam syariat agama ini sangat-sangat sempurna dan sangat hikmah, sangat bijak. Sehingga di dalam sekian kasus diperintahkan bebaskan budak, bebaskan budak, bebaskan budak. Baik, ya, itu satu. Kedua, mereka yang masih memegang budak diperintahkan dengan sekian aturan untuk memuliakan manusia tadi yang menjadi budak. Siapa yang budaknya atau siapa yang seseorang ada di bawahnya, maka pakaikanlah apa yang dia pakai. Berilah makan apa yang dia makan. Riwayatnya barakallahu fikum disebutkan dari seorang sahabat yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari pakainya kembar sama budaknya. Ketika ditanya, ya Abu Dzar, ada apa engkau pakai pakaian kembar dengan budakmu? Aku mendengar dari kecintaanku, kekasihku, Rasulullah SAW. Barang siapa yang saudaranya ada di bawahnya, maksudnya barang siapa yang saudaranya menjadi budaknya, maka berikan kepadanya makan apa yang dia makan, berikan pakaian apa yang dia pakai. Maka dia berpikirnya harus sama. Padahal maknanya memang sekelas lah, jangan yang ini makan mewah, yang itu dikasih sisa yang tidak sehat dan sebagainya. Berikan yang layak untuknya. Aturan-aturan ini adalah kemuliaan agama ini. Tidak mendolimi orang yang sudah membayar sekian mahal harga budak tadi, tiba-tiba dirampas dengan sengaja. Tidak. Bebaskan dengan sukarelamu. Kalau engkau membebaskan, dapat pahala besar. Dapat ini. Kalaupun tidak, maka aturannya ini. Aturannya ini. Sehingga dalam Al-Quran juga disebutkan, yut'imuna, memberikan makan, ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang miskin, anak yatim, dan asir. Budak-budak tawanan. Barakallahu fikum. Biasanya budak-budak itu imma memang dari dulunya sudah diperjualbelikan, atau karena peperangan. Tawanan itu statusnya seperti budak. Kalau dia masih kafir, bukankah sepantasnya jadi budak? Mau dipenjara? Apa jadi budak? Mana yang lebih manusiawi? Kalau mereka bicaranya manusiawi kan, sosial apa segala macam, thayyib. Kalian kalau menangkap orang dalam peperangan, disiksa, dipenjara, dikurung, dikurung yang sempit dan sebagainya. Kalau muslimin enggak. Jadikan budak. Kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, suruh bekerja, bantu. Masya Allah. Dan dijawahi Islam. Kalau masuk Islam, dimerdekakan. Maka ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah, aku ingin merdekakan budakku. Panggil budak. Dites dulu. Sebab kalau orang-orang yang seperti tadi, musuh dibebaskan, bahaya. Mereka akan paham, orang-orang kafir pun akan paham. Kalau musuh yang ditawan dimerdekakan, ya bahaya. Sehingga dites. Aynallah. Menunjuk ke langit. Atau dalam riwayat mengatakan fissama. Man ana, siapa aku? Engkau utusan yang di langit sana. Kata Rasulullah SAW, i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah, karena dia adalah seorang yang beriman. Jadi aturannya dari segala arah. Dari cara memperlakukannya, tidak boleh mendoliminya. Dari urusan memerdekakannya, dianjurkan untuk memerdekakan. Sehingga lama-kelamaan hilang perbudakan. Alhamdulillah. Sebagian orang ada yang mengatakan cuaca terasa panas, biasanya akan turun hujan. Apakah ini termasuk pada pembahasan yang tadi? Tidak sama. Barakallahu fikum. Kalau engkau melihat awan gelap, khawatir hujan, mengangkat baju-baju dari jemuran, mempersiapkan payung, ini gak ada masalah. Tetapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, itu jangan bergeser, itu akidah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan. Naam. Mudah-mudahan suqya rahmah, la suqya adab. Tuangan rahmat, jangan tuangan adab. طيب جزاكم الله خيرا نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته